Ini istilahnya adalah atful am alal khos, mengatofkan lafad yang umum diatofkan pada lafad yang khusus. Jadi seperti yang dijelaskan. Ini merupakan penjelasan dari fatwa, fatwa yang diucapkan oleh guru beliau yaitu Ibnu Hajar ya, guru dari pengarang Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar. Bahwa Ibnu Hajar berfatwa anak kecil yang memiliki penyakit yang selalu muntah-muntah ya, ya kan, sebagian anak kecil bahkan sebagian banyak ya. Anak kecil itu biasanya sering muntah, baik muntah makanan atau air susu ibunya itu sering muntah. Dan kalau kita melihat keterangan sebelumnya yang mengatakan muntah itu hukumnya najis, maka bila anak kecil muntah pastinya mulutnya najis ya, pastinya mulutnya najis. Lalu Ibnu Hajar pernah ditanya, apakah puting dari ibunya itu hukumnya najis atau tidak setelah anak kecil yang muntah itu menyusu ibunya. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Hajar, hukumnya tetap najis tetapi dimakfu. Jadi hukum puting ibunya ini hukumnya tetap najis tetapi dimakfu. Dimakfu dalam arti boleh sholat tanpa membasuhnya ya, boleh sholat tanpa membasuhnya. Dan kalau di keterangan kitab Fathul Mu'in ini, yang makfu hanyalah puting ibu saja, tidak mencakup orang yang mencium anak kecil atau yang menyentuhnya. Jadi bila ada orang yang mencium anak kecil yang muntah, yang di bibirnya terdapat, di mulutnya terdapat bekas muntah, itu hukumnya tidak makfu. Begitu juga yang menyentuhnya. Sebenarnya di dalam fatwa ini ada perbedaan penjelasan antara fatwa asli beliau dengan keterangan di Fathul Mu'in ya. Karena isi fatwa lengkapnya adalah beliau ditanya, Ibnu Hajar ditanya, apakah puting dari orang yang menyusui itu dimakfu atau tidak bila menempel dengan air liur bayi yang najis ya. Air liur bayi yang najis disebabkan oleh muntah ataupun disebabkan oleh najis yang lain. Jadi sebenarnya fatwa Ibnu Hajar ini tidak terkhusus mulut anak kecil yang najis dikarenakan muntah, tetapi mencakup juga najis yang lain. Najis yang lain tetapi najis itu penyakit ya, maksudnya sangat banyak dan sulit untuk membersihkannya. Ibnu Hajar menjawab pertanyaan tadi dengan mulut orang lain atau mulut sobi yang menempel ke orang lain itu hukumnya dimakfu, najisnya dimakfu walaupun kita meyakini bahwa mulut itu najis ya. Dan penjelasan seperti ini adalah penjelasan yang dijelaskan oleh ulama lain yaitu Ibnu Shalah. Jadi Ibnu Hajar ini mengutip dari ulama lain sebenarnya ya, fatwa ini mengutip dari penjelasan Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan bahwa sesuatu yang tertempel oleh mulut anak kecil yang kita meyakini bahwa mulut itu najis itu hukumnya dimakfu ya. Jadi apapun yang tertempel oleh mulut anak kecil yang kita yakini mulut itu najis hukumnya dimakfu. Dan Ibnu Shalah juga mengatakan termasuk dari mulut selain anak kecil ada juga mulut lain yang hukumnya disamakan dengan mulut anak kecil, yaitu mulut orang gila. Jadi orang gila itu tentunya sulit sekali mensucikan mulutnya. Jadi mulut dari orang gila ini hukumnya sama dengan mulut anak kecil. Artinya apapun yang tertempel oleh mulut itu hukumnya najis, tetapi dimakfu ya, dimakfu. Dan penyamaan ini, penyamaan antara mulut orang gila dan mulut anak kecil, ini juga ditegaskan oleh ulama yang bernama Zarkasi ya, ditegaskan oleh ulama yang bernama Zarkasi. Kemudian ada penguat dari penyamaan itu, yaitu cerita atau riwayat dari Mukhib At-Tabari yang meriwayatkan penjelasan dari Ibnu Sobal. Kemudian ada penjelasan lagi tentang najis yang dimakfu, yaitu jarotil ba'ir. Nanti akan dijelaskan di Fathul Mu'in ya. Jarotil ba'ir itu adalah makanan, makanan yang sudah dimakan oleh unta kemudian dimuntahkan lagi. Jadi sudah memakan makanannya, setelah ditelan dimuntahkan kembali. Itu namanya jarotul ba'ir. Dan tentunya makanan yang sudah masuk ke dalam tenggorok, ke dalam perut, itu kan hukumnya termasuk najis ya, karena termasuk koi. Itu juga hukumnya tetap najis, dalam arti mulutnya unta yang memuntahkan makanan tadi itu najis. Tapi andai kata unta itu meminum minuman, meminum minumannya, air yang diminum itu hukumnya makfu ya, hukumnya makfu. Jadi bila ada air yang diminum oleh unta yang sudah pernah mengeluarkan jarrah tadi, itu airnya makfu, najis tapi makfu. Kemudian ya, selain air yang diminum yang dimakfu juga adalah air liur yang menetes ya, air liur yang menetes dari unta yang sudah mengeluarkan jarrah, itu juga hukumnya makfu. Kemudian ada juga mulut dari hewan lain yang hukumnya disamakan dengan mulut unta tadi, yaitu dimakfu, najis tapi dimakfu. Hewan itu adalah anak sapi dan juga kambing ya. Anak sapi ataupun kambing bila dia mengeluarkan jarrah seperti unta, sudah memakan makanan kemudian dimuntahkan kembali untuk dimakan kedua kalinya, maka mulut itu bila menyusu ibunya, bila menyusu ibunya, maka yang tertempel oleh mulutnya itu hukumnya makfu ya, hukumnya makfu. Karena memang sulit sekali menghindarkan susu dari hewan tersebut dari hal-hal yang najis ya. Jadi ya ini membahas tentang sapi sapi perah ataupun kambing. Bila seorang ingin memeras susu dari sapi atau kambing, tetapi susu itu pernah menempel dengan mulut anaknya yang mengeluarkan jarrah, ini hukumnya dimakfu, maksudnya begitu ya. Kemudian seperti di penjelasan sebelumnya, seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya thawrid diyasah atau sapi yang dipekerjakan untuk menginjak biji, ini hukumnya dimakfu ya, dimakfu. Jadi ada keterangan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' yang meriwayatkan pendapat dari Abi Mansur. Beliau mengatakan bahwa kencing sapi yang mengenai biji-bijian, yang sapi itu memang dipekerjakan untuk menginjak bijian, itu hukumnya dimakfu. Dari berbagai penjelasan tadi, penjelasan tentang fatwa yang difatwakan oleh Ibnu Hajar, ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam hukum ini, yaitu makfunya mulut anak kecil. Tidak ada perbedaan antara puting orang tuanya dan yang lain ya, tidak ada perbedaan. Dari fatwa yang saya jelaskan tadi tidak membedakan antara puting ibunya, orang yang menciumnya, dan orang yang menyentuhnya. Artinya berbeda dengan difatul mu'in ini ya. Difatul mu'in ini mengecualikan muqabil, yaitu orang yang mencium, dan mumas, mumas yaitu orang yang menyentuhnya. Tapi memang barangkali fatwa yang dijelaskan di Fathul Mu'in ini berbeda dengan fatwa yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin saja ada fatwa lain yang mengatakan bahwa hukum makfu ini hanya terkhusus pada puting atau tetek, tetek dari orang ibunya saja. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, maksud dari makfu, maksud dari makfu adalah ibu dari bayi itu boleh melakukan sholat tanpa membasuhnya terlebih dahulu ya. Jadi maksudnya makfu adalah demikian. Wa kamirrotin. Jadi ini mengecualikan mukobil dan mumas ya. Mukobil artinya yang mencium, dan mumas artinya yang menyentuh. Dan sebenarnya ini dua kata ini adalah dua kata yang salah satu dari keduanya umum dan khusus ya. Lebih tepatnya mukobil ini lebih khusus dari mumas ya. Jadi mumas ini mencakup menyentuh dalam bentuk apapun, bisa dengan tangan, bisa dengan yang lain. Tapi kalau mukobil ini menyentuh dan menyentuh dengan cara mencium ya. Jadi ini istilahnya adalah atful am alal khos, mengatofkan lafadz yang umum diatofkan pada lafadz yang khusus. Jadi seperti yang dijelaskan tadi di fatwa ya tadi, bahwa andai kata ada seseorang yang mencium anak kecil, yang anak kecil itu selalu muntah atau menyentuhnya tanpa mencium, ini hukumnya tidak dimakfu ya, tidak dimakfu kalau mengikuti pendapat Fathul Mu'in ini. Hukumnya tidak dimakfu dalam arti bila ingin melakukan ibadah, sholat ataupun yang lain, itu hukumnya tidak sah sebelum membasuhnya ya. Jadi tidak dimakfu ini artinya harus dibasuh. Dan ada keterangan ulama yaitu Ibnu Qasim Al-Abadi yang menukil atau meriwayatkan pendapat dari Romli, mengatakan bahwa mulut anak kecil yang najis disebabkan oleh muntah, dan anak kecil itu belum pernah tidak terlihat, belum pernah tidak terlihat, dan tidak ada kemungkinan mulutnya suci. Artinya hukum najis itu pasti ya, mulutnya dipastikan najis, maka yang dimakfu adalah hanya sesuatu yang sulit dihindari. Jadi kalau keterangan ini tidak mengkhususkan puting atau yang lain, tetapi yang menjadi rincian hukum, yang menjadi catatan dari rincian hukum adalah hal-hal yang sulit dihindari. Contohnya adalah puting ibu. Jadi puting ibu ini merupakan contoh dari hal-hal yang sulit dihindarkan dari mulut bayi yang najis ya, kalau di keterangan ini. Jadi seorang ibu seperti tadi yang saya jelaskan, di saat dia ingin sholat tidak harus membasuhnya. Dan contoh yang lain adalah menciumnya. Jadi kalau di keterangan Muhammad Romli ini, mencium bayi, yang mencium itu tentunya atas dasar kasih sayang. Walaupun bayi yang dicium ini terdapat sisa-sisa muntah ataupun najis yang lain, ini juga termasuk contoh dari sesuatu yang sulit dihindari. Jadi kalau penjelasan di Imam Romli, keterangan dari Romli ini berbeda dengan di Fathul Mu'in ya. Bila demikian maka orang yang mencium bayi itu hukumnya tidak hukumnya tidak wajib membasuhnya dalam arti makfu.